Setiamu selendang biru tetap penuh janjimu selendang biru adikku di adikku durung sawetara suwe praptaning Yayi Prabu pun Kakang Hanyugata Raharja praptaning si Adi kula nuwun inggih Kakang Mas sampun kula tampi hawit saking paring prembaginipun Kakang Mas Cakrawangsa sami wilujeng gentos Kamas antuk pamuji mudi slamet sak kulawargaku ora ning apa-apa dereng dangu rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti sinuwun. Weh, Bagong iki dapukane wedok. Oh iya iya Yayi Ratu, wis tak tampa banget panarimaku, Yayi Ratu Setyawati. Suka pembagih marang pun Kakang pengestuku tampanana Yayi Ratu. Sang angin kula mundi saenggo jimat. Waduh, Yayi. Banget kanugrahan sugeng mono ngalam donya. Dene Yayi Ratu Setyawati lahir wae kok memper karo Kanjeng Ibu. Upama Yayi Ratu biyen tiru Rama Begawan Bagaspati. Kek kaya ngopo lelakonmu Yayi Ratu? Kula nyuwun inggih kaluhuran jawuhipun Koko Prabu. Piye putra-putra apa wis padha ginulawentah kanthi becik. Pengestu paduka Koko Prabu. Anggen kula ngulawentah dhateng anak-anak kula. Sampun sami sae sedaya. Wah, syukur. Yayi. Ndak kekudang besok diwasani putramu Kang Putri Winengku Nalendra Kang Agung. Inggih. Putra kakung apa uga wis diopeni kanthi becik? Sampun. Serasa ngembo-embo piyayi luhur nek ora kuat ndak malah pijer loro. Ya wis apa mestine wae kaya aku karo kowe iki ya wis. Petruk ya metruk sing apik, garing ya garing sing apik, Bagong ya Bagong sing apik. Wis ora perlu ngembo-embo. Apa kulinane ngono wae nek karo simbok ya simbok, karo bapak ya wis bapak. Serasa ndak tak popah papi. Ngaten nggih pap ngene. Iye ra apa-apa. Jane iki nang jagung guyu lho, ning kok ora ndang mlebu lho. Yah, titanana. Aku iki kok ya pira-pira ngabarke piye kahanane Petruk. Sing tok rasane iki sapa? Ayo tanggaku sing ning etan omah kae. Kaya tilik waris kok ya ora. Neng yo matur nuwun dene kepareng mertinjo menyang Karang Kedempel. Wah iya, muga-muga bab kekadangan iki aja nganti pisah. Sing arep pisah kepiye wong padha jiwane seni kok. Ora sah wong Petruk biyen yo padha karo Petruk saiki. Kira-kira sing arep nyedhak ki wedi wong kowe saiki wis kaji. Apa gelem digabungan neh? Woh, Gong, kudu iso mbedakake. Perkara nggonku nindakake ngibadah kuwi ora sebab saka rubuh-rubuh gedang kuwi ora. Kepengin banget aku nyampurnakake marang agamaku sing wis tak rasuk. Ning ya akeh wong maido kok ora tau salat kok roh-roh kaji. Pamaido ki kenapa wong salat digleh-glehke ning dalan? Ayo wong salat ki ning omah. Lan aku ya ora kleru yen aku nindakake marang kewajiban bab rukuning agama. Sapa wae iki becik yen panulis ngagem agama ya kudu ditenani. Ora mung ana ing akon-akon. Bab perkara baleni mau ngarep kira-kira dijak gabungan isih gelem apa ora? Ya isih gelem wong kuwi seni, Gong. Kuwi seni lho, Gong. Seni kuwi ora ning sambung rapete apa-apa. Lho, aku krungu lho nek jare wis kaji iki karam nek nyedak gamelan. Karam nek cedak pesinden, karam nek nindakake wayang. Woho. Awang sing muni ngono kuwi wis genah nek durung bebles agamane. Wong sing muni ngono kuwi wis genah nek mingerke blate. Lah kok wayang dikaramke gamelan, dikaramke pesinden, dikaramke kinjur. Nganggo dasar apa, Gong? Nganggo dasar Quran, mongko Quran iki sak donya padha. Nganggo hadis, hadise sapa arep kepengin weruh. Apa kono nyebutake yen wayang gamelan sinden kuwi karam? Nyatane laladan sing tok tekani haji iki ora enek wong wayangan. Aku pancen ora ning wayang kok ngono kuwi. Kono iki budayane wis beda. Wayang sak piranti niki budayane dhewe, tinggalane nenek moyang kita. Kuwi aja nganti dikaramake. Apa ora padha kemutan sumebaring agama Islam ing laladan Jawa khususe. Biyen-biyene kuwi bisane warata lumantar saka apa? Lho, kepareng mau sejarah. Lumantar saka sawargi para wali kanthi nindakake dakwah metu pedalangan. Coba. Dadi para wali dhisik ki ya sawayang lho, Gong. Malah ing buku nyebutake nalika Sultan Syah Alam Akbar jumeneng ana ing Demak. Para wali kepareng ya sawayang kang ginawe saka lulang maesa. Dikonangi prada mas putiane saka gerusan balung. Kuwi wiwitane saka Demak nalika semana. Lho. Ora ngono kok iso ngandhake iki apa ya duwe patokan. Lho duwe wong aku ya duwe bukune lho, Reng. Aku duwe bukune. Wah, ngono. Nek ora percaya monggo kepareng ora wuh mengko tak aturake pirsa. Ana sejarahe. Wah, iya. Lan lelakon-lelakon kang ginawe dakwah khususe agama Islam ki ya ana tuladane kaya to lakon Diwaruci. Lan iki meneh ana meneh tunggale. Bangun candi Saptawarga. Aku zaman dadi ratu. Kuwi ya anggitaning para-para kang wis bebles nang agama khususe agama Islam. Wah ngono. Dadi iso ora ana bedane. Aku kaji ya kaji tetep metruk wong iki sandang panganku kok, Gong. Sandang panganku iki. Hane aku ora metruk njero apa sing arep tak pangan.